Dan berikut ini akan saya persembahkan untuk panjenengan semuanya. Bersama Panama Production, bersama Cumi-Cumi. Untuk Kayu Kebek Tutur, Areta Community, Tasya, Resmala, Adela. Adela.